Nah anak Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta merga ini kelira-keliru lah iku cek iso mlaku ndangak. Mbok gawe koperasi bangkrut, gawe toko pinggir terminal iku cek iso ndangak. Sing anak iki iso leh lagi lahir wis duwe utang, uripe dititipno uang pas puber. Kok ndangak? Tak kok piye ana peluang ta ora ning Malaysia? Pabrik sing kowe kerja aku mlebu oleh ta ora? Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Memandian ciri agama itu berkompetisi. Fastabiqul khairat. Piye oleh jubuk setar? Kono wis jubuk setar? Sampai sekedar mempertahankan hidup mboten? Mboten sah. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Zuriatan apa? Dia. Melainkan ayat ini harus populer bahwa Quran itu takut sekali ada generasi sing zuriatan apa? Dia. Jadi lewat ngaji ini sampean mungkin langsung dipenggalin ya, terutama sing badhe kawin-kawin sing wis kecelakaan yo wis sing dibaleni. Kita harus apalagi sekarang, di sekarang itu semuanya mudah. Karek butuh tirakat. Oh, tirakat mboten kudu sampean poso niku mboten nggih, misale sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya. Misine di dhuwit 2 juta kena nggo gaya tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya mbok investasi. Kan mudah sebetulnya mudah kan. Ciri agama itu mudah yuridu wa bikumul yusra. Nek atus kula ngenteni mun gak ada anak kali. Kula niku mboten sugih. Omah kula niku rapi tapi pirang-pirang. Mergo tak pikir-pikir sampean anakku melarat minimal di omah. Kula di omah telu wa papat. Ya ora ono sing apik, tapi akeh. Kepikiran kula nek anakku papat ya di sitok-sitok. Dadi nek neng-nengan wis pokoke rasa omah kan bisa dilihat. Tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan niai masih berkutat urusan keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik boten. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita napa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Kalau ngaji ini bukan main-main, saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya omah. Kenapa saya senang gawe omah? Ini pentingnya omah. Sahabat Ansor itu dilem Allah ora krana imane. Sing didisekno masalah gawe omah. Iku disebut ning Quran walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Tengene surat Hasr, surat sahabat itu dilem Allah, sahabat Ansor itu dilem Allah napa? Sahabat sing apik kuwi sapa? Walladzina lan wong akeh tabawwa'u kang menyediakan sahabat dara ing omah. Lagi wal iman lan iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim. Jadi niku critane sahabatin pidina. Niku wonten 70 sahabat Ansor sing pas musim haji ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah tibang jenengan ning Mekah disiyo-siyo pindah mawon teng Madinah. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? Yaiku nyediakno jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat Muhajir. Sampai Quran ngelem sahabat Ansor jenis tabawa'ud dar. Kuwi iso bayangno Nabi misalnya dakwah ngisor kali, ngisor jembatan. Paham? Mulane kula nu lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, Mbok. Anggap saja itu sarana perjuangan. Jika masalah rumah selesai, paling tidak anak kita saat puber, saat beranjak dewasa, pikirannya wis dakwah. Joko Ustaz Ustaz ning desa iku pikirane dakwah banter omah numpang. Kok nak rapat aja ning omahku. Nak mertamu aja jam sak mene pas ana IP-ku ana mertuaku. Waduh. Apa rapate pelaturane pirang-pirang. Lah numpang ya. Resikone wong numpang kan kakean pelaturan nggih. Nak dolan aja yamine, pas iku mertuaku ning omah. Ya aja yamine pas IP-ku nyetel TV. Praloro sampe. Jajal om dhewe. Gawe rapat nanti jam loro bengi sampai subuh sing wani loro iso apa omah-omahe. Itu hebatnya Quran. Sebab itu sampai Madinah itu disebut Darul Hijrah, omah gitu. Mergo istilah omah itu yang dipakai Quran tabawa'ud dar wal iman. Lah kita sekarang tuh lemah sekali. Kita-kita orang soleh itu lemah sekali. Mondok tanpa visi, nyai tanpa visi. Mbah sak mlakune, piye meneh disi-disi yo ngene. Sak mlakune. Iya, sak mlakune itu memang enggak apa-apa, tapi urusane kedzaliman ini berjalan secara cepat. Paham ya? Kesalehane tidak cepat. Yo kalah. Nak kalah kita disalahno pangeran, mergo kalah kompetisi. Lurien sampean tak critani, ini kula cerita iki khas seorang alim, kula cerita. Sahabat riyen saking kuwatire setiap saat perang karena kondisi napa? Perang. Niku turu mawon pinggire pedang. Sing sahabat marat-marat iku nak teng dalem nganggur iku gawe panah. Sehingga setiap kali ada instruksi perang dari Nabi itu mereka minimal duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang. Ora kok wis melarat terus turu-turu, karwane kok nak ngongkon, perang pas kowe camuk lagi gawe panah. Wong kafir sing panah ya kowe lagi gawe karek barek panah. Itu saking hebatnya sahabat. Jadi sahabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka siaga betul. Sebab itu Allah gadah sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran di dengan redaksi wasariu fastabiqu. Wasariu lan gegancang ana sira kabeh. Musaroah artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan. Fastagu, maka berlomba-lombalah. Tidak ada di Quran yang menyuruh beribadah. Semua bentuk kebaikan dengan si wasariu fastabiqu fafiru ilallah. Firor melayu nama melaku. Melayu. Nah kita mboten senengane duwe filosofi alon-alon asal napa? Wah sing golem buanter. Yo keyok. Masuk adat-adat tapi kula mboten kampanye lebih cepat lebih baik mboten. Monggo pas ngaji ngaten istiqomah mau jari MC mugi-mugi mlaku berarti lanjutkan. Wah yo repot lah. Wah bakas pitik. Cari pro raya, mereka pindah ekonomi apa? Raya. Berarti pun ngaji ini pun lengkap. Lanjutkan lebih cepat lebih baik. Bakas pindah berarti pro apa? Pro raya. Wah, yo parah nangane. Buatin kulo, buatin nanti guyon. Banyak kulo serius sih. Kulo nak gada pendapat karena ini urusan agama. Ini pun kulo pikir tenang dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kulo tokoh panutan kulo ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu disolati dua rakaat. Saking takutnya kalau hadis itu do'if atau mudu. Padahal beliau sudah melakukan cek and recheck secara ilmu jarh wa ta'dil sudah dicek. Tapi wa semantan masih disolati. Saya juga sama. Mungkin tidak se ekstrim Imam Bukhari, tapi saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti saya istikharah. Karena ini masalah agama, tanggung jawab saya di depan Allah. Nah, ini ngarepi sampean paling banter sampean kecewa terus rasa seneng kula itu sepele ini. Nyarola itu sepele banget. Ora disenengi wong iki biasa, disenengi napa? Biasa. Lonte sing seneng akeh mau nek kiai. Nah, kula nu dalil kula sederhana. Kowe dadi lonte ya ana sing seneng ana sing gedeng, dadi kiai ya ana sing seneng. Ana sing gedeng regane urip. Maling gak is maling, sing nulung ya akeh kok piye. Dene ya duwe ikatan. Mau maling dhewean ya ora iso. Faham, ini perlu kula aturaken bahwa kesalehan itu harus kuat. Karena semua redaksi kesalehan teng Quran itu ndak ada sing alon-alon asal kelakon, semuanya dengan redaksi wasariu, fafir, fafirru, fastabiqu. Ndak ada yang bahasa umsu kon mlaku mboten. Fafirru ilallah. Kanjeng Nabi hadis-hadis sing ngoten al-firor ya ibadah, ayo lari. Karena kebaikan sekali kalah setar, kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatinan. Kalau tak cerita ini tak hadis binikman. Kalau nunggu dua jamaah kata, sebagian mereka orang kaya. Sing duit miliaran ini. Nanti tangklet kulo, Pak Bahak, saya ini orang kaya, punya uang 1 miliar. Itu menurut Pak Bahak dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Kamu tidak harus ngasihkan uang 1 miliar itu menjadi masjid, tidak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Lah apa itu jadi amal baik saya, Pak Bah? Kan tidak untuk masjid, tidak untuk madrasah. Ya itu enggak apa-apa. Sertifikat kamu untuk anak kamu enggak apa-apa. Tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi, tempat niklam. Ini pentingnya sebuah kompetisi. Misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja. Misalnya 400 meter persegi, sampai beli 1 miliar. Tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya. Nak sing duwe wong soleh, Pak Kaji. Umpama ora dadi masjid ora dadi madrasah tetep daleme Pak Kaji. Engko subuh-subuh ana metu nggawa tasbih. Magrib-magrib ana Pak Kaji mlebu omah nggawa tasbih. Tapi kalau yang beli orang nakal. Tuweka wong rambutan pinggo gitar. Metu ya wong setengah nggawa minuman ngefly. Nah, padahal dengan suasana Pak Kaji ini itu dengan sendirinya meskipun ndak masjid loh ya. Dengan sendirinya tangga-tangganya apa gini klap ning pinggire sungkan. Oh iku wae Pak Kaji soleh pegane maca Quran sungkan gini klap niki. Berarti radius dari Sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. Paling ndak tidak terjamah suasana maksiat. Sampean fi dunya hasanah karena tetap milik anak Anda. Wa fil akhirati hasanah karena tujuan beli adalah ngantisipasi kedzaliman kemaksiatan. Niku seneng. Nggih babak cocok. Kula nggih ra rugi, maksudnya dik sambil ya. Kula nggih tetep derekno jenengan artine eling akhirat. Ya. Tapi kaya aja kiye tomak, karena aku ra manfaat wae tomak nang ngene. Mulane dadi kiye yo tirakat bar. Acara kiye ini ra tirakat, lek subangno pondokku tak go bangun pondok dadi. Lha jenenge kiye ra tirakat. Artinya ini gini lho, ben sampean iso mikir. Hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim. Saat uang nakal tuku itu 1 miliar, gedung yang dibangun mungkin niklab atau karaoke atau tempat-tempat nakal yang lain. Paham ya? Mulane kula nyuwun nggih, nek mriki wonten jamaah sing sugih niku seneng tuku tanah boten napa-napa, terutama tanah yang berpotensi dipakai kedzaliman. Misalnya pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan tambah tuan toh, ke depan nanti di era modern pinggir jalan tambah napa? Tuan. Jadi suasana di situ terserah yang punya. Nah sing duwe Pak Kaji mlebu metu Pak Kaji go tasbih. Lah sing wong nakal medu-medu rambuté pilokan go di kita. Dan itu kalau kita ndak kalah kompetisi ya, ya pasti begitu. Iku wingi pas umroh bareng kula cerita, Pak, Pak. Saya kemarin beli tanah itu sekarang barokah sekali. Dia beli 250 juta, sekarang ditawar 600 juta. Terus saya tanya, tapi tidak saya jual, Bapak. Kalau yang jual kudu solehnya lebih tinggi ketimbang saya. Karena kalau yang beli itu tidak soleh, nanti jadi ya potensi maksiat lagi. Kalau tidak masalah ngoten eling dawuhe guru kula. Kiai Memun Mbah Mat ya. Kiai Memun guru kula, Mbah Mat abahe Kiai Memun. Kula cek eling. Niki cerita ijtihadnya kiai. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu ada warung Pantura, itu miliknya Gus Said. Gus Said itu murtranya Mbah Khim. Tanah itu dulu mau dibeli Cina 2 miliar atau 3 miliar. Zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali. Terus banyak kaji-kaji yang ingin kel tanah di kawasan situ. Itu dawe bahamun, dawe guru-guru kula. Kue atok ra kaji timbang tanah itu buat del Cina. Karena apa? Efeknya luar biasa. Kalau tanah itu jek milik wong Islam minimal, enggak menjadi tempat maksiat itu minimalnya. Maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana taat, nggih. Kalaupun tidak menjadi suasana taat, minimal tidak menjadi suasana apa? Maksiat. Dan sampean bayangkan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur pinggire wis Serbung. Serbung ya rondo lokasi lokalisasi setengah ngoten. Nah berhubung saya gitu gaya warungnya bahasa itu ono santri gue Alfia, ono ketunan Mireng gue Alfia, kesak kesi. Soalnya walhasil pas saya bingung lah, gue cak tarungan ketunan. Lah anak itu sing tuku uang nakal. Ya, sing bengi ya bertebaran gitu bang. Nakal. Berhubung warungnya santri. Lah malah kiai-kiai komentar kiai kok kedunyan. Lah yo repot mung sawang jrengki ora apa karo ijtihad yo. Oh, royo nang kiai sugih dari kiai napa? Kedunya. Mbok yo ijtihad sih dek dol-dol mikir. Utake mesem. Wis gaman suudzon yo. Cek seneng ae suudzon yo napa? Barang kiai sugih dari kiai napa? Lho kula termasuk yang dukung. Saat itu saya tetap berproses. Ini kan, ya itu tadi, hitung-hitungan ijtihad, sekali salah langkah itu fatal. Coba sekarang sampai mikir, Surabaya itu kota besar. Kalau yang di dekat-dekat Masjid Akbar, dekat Sunan Ampel, dekat Masjid Kemayoran, akan menjadi suasana Islami. Sama yang dekat Doli juga akan menjadi penjualan kondom, obat kuat, dan sebagainya. Karena cepat-cepatan kompetisi, cepat-cepatan membuat suasana. Coba kalau misalnya desa sini ada kelompok ngaji gini, wong go jalalan kurang asing. Mergo biasa ana wong gawa tafsir gawa kitab. Misalnya ning kene kok ana wong sugih nakal, misalnya. Terus dia ini suasana gawa gitar, tiap sore ana cah gitaran. Suwe-suwe sing gawa kitab sing isin. Mergo kalah kuat kelompok sing gawa apa? Kitab. Tapi nanti yang bawa kitab oleh kuat sing go gitar sing isin itu disi-disian kompetisi. Saya punya santri di Jogja di perkampungan orang nakal. Diambek tiyang sugih. Gus, saya itu punya uang 500 juta. Saya itu udah alim, tapi saya seneng jenengan. Cara jenengan dipakai apa? Ki nggih pondok putri. Aku ora kiai kon nggih pondok putri. Tapi ono syaratnya, kudu mewah. Nah elek haram. Nah, terus fatwa nah elek napa? Haram. Lah terus tujuannya apa kok ngene? Pondok putri radiusnya itu 200 meter persegi sing sito tak takok pol kulon, sing sito tak takok pol wetan. Lah tujuane napa? Wis pokoke anut ngono pokoke nek wis dadi lagi takok meneh tujuane apa. Mumpun dadi kondok. Terus kalau ceritane, sampean gak kudu ngalih. Sementing mbak-mbak yang sudah jilbaban itu kalau pagi ngaji di pondok timur, sorenya di pondok barat atau sebaliknya. Sehingga di kawasan situ terbiasa wong melaku jilbaban nutupi aurat. Ini harus menjadi suasana, jangan sampai suasana diambil alih sing kulino liwat wong katokan cekak, mblodor ketok payudarane. Karena ini efek sosialnya luar biasa. Kalau suasana nakal lebih cepat sing jilbaban sing isin, nah suasana jilbaban lebih cepat sing mblodor isin, ini hukum sosial. Dulu mandi tenan, saat ini pun berjalan 2 tahun mandi. Akhirnya sing biasa karo antik minimal celana nang isin mergo kan kontrase nemen mosok wong jilbaban dijejeri wong napa karo cekak lan celana nang rada mirip toh gak jumplang nemen-nemen. Ini pentingnya kompetisi. Ya, pentingnya kompetisi. Tapi mboten kampanye lho, mungkin sampean lebih cepat lebih baik mboten niku mboten. Artinya semua redaksi Quran tentang kebaikan itu pasti dengan redaksi fasadikul khairat fafirru ilallah wasa riu. Semuanya bentuk cepat-cepat firor. Dan sampean kuatir darah ini kalau kampanye ya kalau sudah baik lanjutkan kan gampang itu. Ini pentingnya ngaji. Kita punya sanad keulamaan. Kalau gak ada sanad tuh guru kulo. Niku riyen Mbah Mun kalian Mbah Matu sampai ngoten tiang-tiang Blitung niku ape adol tanah teng Cina tekan. Iki adol tanah kok apa nggih kaji, Mbah. Sing nuku sapa Cina atuh ora kaji. Perhitungannya bukan nilai jualnya, nilai efek napa? Sosial. Paham nggih? Kula terus mboten gedeng Cina nggih, mboten Cina sing apik nggih, mbok kathah nggih sing masuk Islam nggih kathah. Cuma efek kan bisa kamu bayangkan, efek dimiliki non muslim dengan dimiliki muslim. Kan iso mbok etung to nggih. Saelek-elek Pak Kaji nak duwe tanah minimal digawe omah anake. Saelek-elek Pak Kaji nak esuk maca tasbih mubang-mubang kok sore yo maca tasbih. Paling gak suasanane Pak Kaji mlebu metu gawa tas. Saapi-apike wong zalim to nggo gitar ngalor ngidul, magrib-magrib nyetel tip. Wis paling apik lah. Lah nek elek terus dadi produksi sabu-sabu to malah. Mulane penting iki, mulane sampean kula nyuwun nggih nak sing sugih atau setengah sugih. Nak di duwe tuku tanah. Terutama yang potensi untuk kemak niati ibadah, niati apa? Ibadah. Mboten niati taksirul mal mboten. Niati apa? Ibadah. Nak sampean ra sugih kaya kula misale, nggih santrine sing sugih. Nak sampean ra sugih ra dikanca wong sugih, Gus pun salat mau teng omah. Cek sial ya ra sugih ra dikanca wong napa? Sugih kok entek urip kok wis napa? Tapi kula alhamdulillah nggih, ajaran kula ngoten diterima betul, diterima luas. Di Jogja, di Madiun diterima luas sehingga orang-orang kaya itu saat ini lu mikir tenang, enggak gue tak rasa-rasa no tak tabung nih bang gue rapati manfaat orang no ibadah ya, nah tak tuh kono tanah itu sawangannya paling enggak menolak potensi kemak sihat minimal tuh menolak potensinya. Padahal cara kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, semua bentuk antisipasi terhadap kemafsadahan, semua bentuk antisipasi terhadap kemungkaran itu sudah ibadah. Nanti kalau saat ini digodoh santri-santri sing di tanah tempat pikir kota. Sering kegodoh, artinya songko tuku 600 juta, saya ditawar 2 miliar, sering kegodoh. Bapak ini gimana, malah mau dibeli sama pengusaha itu. Sudah naik tinggi. Coba, benar. Pokoknya sebenarnya, betul kudu sing tukul, wes oleh di bang sampean, itu udah udi. Kula niku krasa tenan nggih sausé ngaji kulan numiduha ula wa ula imin atau inapa rabbi sama doli juga melahirkan komunitas rezeki. Sunan Ampel juga melahirkan komunitas rezeki. Konser musik yo ngasilno dhuwit, kiai pengajian yo ngasilno dhuwit, wisata Hongkong yo ngasilno dhuwit, wisata Ka'bah nggih ngasilno. Cuma kan akan naif ketika wisata kebaikan amburadul sing maksiat melejit. Ini yang kita takutkan. Zuriatan napa? Diafat. Mulane ketika Rasulullah wafat, niki rungokno tenan nggih. Rasulullah itu wafat, iku Abu Bakar memanage negara secara rasional, secara negara modern. Iku ana presiden, ana umara, ana wuzara. Kenapa Abu Bakar tidak niru persis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden, sebagai kepala negara. Tapi era Abu Bakar dimana secara rasional, secara hukum negara modern. Iku ono presiden, ono gubernur, ada menteri. Abu Bakar bertindak sebagai khalifah, gubernur di Mesir, Amr ibn As, di Syam, Muawiyah, di Medina. Artinya dimana secara apa? Modern. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena kan tidak lucu ketika negara zalim dimana secara modern, sing negarane santri dimana secara ambu. Bagus. Akhirnya kiai sholat ditambung nanti jam 11 bengi. Pak kiai wapi, antamune 24 jam. Akhirnya kiai ini lagi rong tahun kiai matek, jangan kira tahu istirahat. Paham ya? Masih ngono tamune pasen kabe, wong diutang, wong bingung. Dipetuki kah? Semua dolim ngaturin negara tertik, tamu udah prosedur. Ini penting. Mana sih kalau kenang saking bapak ini sering ngendikan nonton. Wes ah, kengan dulu aku kiai gue susah. Jadi kiai rata tertib gue susah. Nah, contoh gampang kiai sing nggak tertib misalnya ngeten. Sampean jadi kiai apian, angger wong mertamu. Padahal sing sering mertamu itu nak wes sering wes kendel mertamu nih kiai kiai. So gue ditamoni wong iku, wong iku hobi. Wong seneng sowan kiai, nopo. Angger sing sering sowan sampai antar kono kiai liat terus aku ya sering sowan kiai ku. Wong iso nopo? Hobi. Jare nak sowan kiai adem mati ini wes ene ngomah bojone ngamuan. Sowan kiai kan yo naturane to. Misale di jam yang memang jam menerima tamu, terus kiai itu kan tokoh agama, mestinya konteksnya juga hal agama.